Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah. Kita memasuki bab baru, yaitu taharah, kitab taharah, tentang bersuci. Beliau sebutkan at-tarhib minat takhalli ala turuqin nas, au dhillihim au mawaridihim, wa targhib fil inhiraf an istiqbalil qiblah wa istidbariha. Larangan atau ancaman orang itu buang hajat di jalan orang yang biasa dilalui orang, atau tempat mereka berteduh, atau tempat mereka biasa kumpul duduk di situ, dan anjuran untuk serong menyimpang agar tidak menghadap kiblat, agar tidak pula membelakangi kiblat saat buang hajat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah SAW qaal ittaqu al-la'inain. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, takuti oleh kalian dua yang melaknat, artinya dua yang menyebabkan laknat, mendatangkan laknat. Qalu wa mal la'inan ya Rasulullah? Para sahabat kemudian bertanya, apa itu dua yang melaknat wahai Rasulullah? Beliau jawab, alladhi yatakhalla fi turuqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang buang air atau buang hajat di jalan yang biasa dilalui orang atau di tempat berteduhnya mereka. Hadis di Muslim dan Abu Dawud. Demikian Rasul sebutkan itu la'inain, dua yang melaknat karena menyebabkan laknat, mengundang laknat. Artinya orang karena terzolimi, mereka lewat di situ bau, mereka berteduh di situ bau, atau melihat sesuatu yang najis, kotoran, karena kesal dan sakit hati mereka melaknat. Allah laknat pelaku ini yang buang air sembarangan, buang hajat. Nah, wa'an Mu'ad, semakna dengan itu hadith Mu'ad Ibnu Jabal, qala Rasulullah SAW, ittaqul mala'inat thalath, al-buras fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhil. Takuti oleh kalian Mala'in, perbuatan yang mendatangkan laknat, yaitu buang hajat di tempat mawarid, tempat orang biasa ke situ, orang biasa kumpul atau duduk di situ. Tidak harus tempat berteduh. Ya, ini mereka ke situ itu tempat biasa mereka duduk atau dipakai oleh orang. Wa qari'atit thariq, semakna dengan itu tengah jalan. Karena orang lewat di situ perlu menggunakan jalan itu. Wa dzil, demikian pula tempat berteduh. Tempat berteduh, kata Al-Khattab, yang dimaksud yang digunakan orang untuk berteduh sejenak, mungkin dari panas siang atau matahari, atau bahkan itu tempat mereka singgah dan bermalam. Kalau itu dalam perjalanan, maka mereka perlu istirahat. Mereka gunakan tempat-tempat tersebut. Sehingga tidak semua tempat dzil masuk di dalam ancaman ini. Tidak semua tempat yang teduh dilarang atau masuk dalam ancaman ini. Karena nanti akan ada hadis bahwa Rasulullah SAW buang hajat di bawah pohon korma. Dan itu diketahui tidak biasa digunakan orang untuk berteduh. Enggak ada orang di situ duduk atau berteduh, maka enggak masuk di dalam larangan. Wa'an ibni Abbas qala sami'tu Rasulullah yaqul ittaqul mala'in ats-tsalath qila wa mal mala'in ats-tsalath ya Rasulullah qala an yaq'uda ahadukum fi dhillin yastadhillu bi aw fi tariq aw naq'ima. Rawahu Ahmad. Juga dari Ibnu Abbas aku mendengar Rasulullah katakan takuti oleh kalian yang melaknat, mendatangkan laknat. Tiga, yaitu tempat berteduh, jalan yang biasa dilalui orang, dan air yang menggenang yang biasa digunakan orang. Biasa orang ke situ mungkin wudu untuk minum unta kalau di Arab sana atau kambingnya dan semisalnya. Nah, jangan kalian merusak atau mengotori tempat-tempat tersebut, karena ini fasilitas umum digunakan oleh banyak orang. Juga dalam hadis Hudzaifah ibnu Usaid, Rasulullah katakan man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihim la'natuhum, yang mengganggu muslimin di jalan mereka maka dia pasti kena laknat mereka. Jalan orang perlu menggunakan jalan itu, hilir mudik tiap hari mereka yang menggunakan perlu jalan itu ke sana kemari, diganggu karena dia buang hajat, aromanya enggak hilang-hilang atau benda najisnya enggak hilang-hilang di situ, maka dengan itu dia telah mendapat laknat mereka. Bahkan di hadis Muhammad bin Sirin di Tobroni, seseorang mengatakan kepada Abu Hurairah, "Aftaitana fi kulli syai." Kamu berfatwa dalam banyak hal. Dalam setiap masalah kamu berfatwa. Rasulullah bilang begini, Rasulullah bilang begini. Dikit-dikit Rasulullah begini. Yushiku antaftiyana fil khara. Bisa-bisa kata orang ini kepada Abu Hurairah, sampai masalah buang air pun, buang hajat, kamu nanti juga bicara fatwa. Kata Abu Hurairah, benar memang. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salla sakhimatahu ala tariq min turukil muslimin fa'alaihi la'anatullah wal malaika wa nasi ajma'in. Yang membuang hajatnya di jalan kaum muslimin, ganggu mereka, maka baginya laknat Allah, malaikatnya, dan semua orang, karena mereka semua terganggu. Kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah qala, iyyakum wa ta'ris ala jawadit tariq wassala 'alaiha fa innaha ma'wal hayyat wassiba wa qada'il haja 'alaiha fa innahal mala'in. Hati-hati kalian, Rasul katakan, jauhi, jangan kalian tidur di tengah jalan, jalan besar. Jangan pula kalian sholat di tengah jalan itu, karena itu tempat yang biasa dijadikan tempat tujuan oleh binatang-binatang berbisa seperti ular, begitu pula binatang-binatang buas. Dan jangan pula buang hajat di situ, di tengah jalan. Disebutkan karena kebiasaan binatang ini tahu jalan ini biasa dilalu lalang oleh orang. Seringnya namanya orang kafilah berhenti di situ, makan, minum, pasti ada sisa-sisa makanan. Entah itu tulang belulang, entah itu apa semisalnya. Sisa-sisa makanan mereka terbuang di situ, dan itu diketahui oleh ular atau binatang buas, binatang berbisa. Mereka ke situ untuk memakan, mengambil sisa-sisa makanan itu. Makanya jangan kalian bermalam di situ, khawatir kalian akan terganggu atau bisa termadzaratkan dari binatang-binatang yang berbisa ini atau yang buas ini. Dan jangan pula kalian buang hajat di situ, karena itu mala'in seperti tadi, mendatangkan laknat. Dengan demikian, hadis-hadis ini, karena semakna kita baca semua, mengajarkan adab dalam buang hajat agar tidak mengganggu orang lain, terutama itu yang menjadi fasum atau ya orang banyak pakai. Seperti tadi, jalan, jalan umum, jalan raya, tempat berteduh, pohon besar misalnya, ma'ruf itu tempat orang jualan atau duduk di situ. Nah, serupa dengan itu, tempat air yang digunakan untuk orang minum, wudhu, ini sumur, atau apa kalau orang Jawa bilang blumbang atau apa belik, belik. Nah, kan orang ke situ semua, apalagi di desa-desa, orang butuh mau nyuci-nyuci mungkin, mau mandi, mau ini, orang butuh semua pada ke situ. Nah, tempat-tempat yang semacam itu dilarang oleh Rasul kamu buang hajat di situ karena akan mengganggu mereka. Kalau kamu lakukan akan mendatangkan laknat, kamu akan dilaknati oleh orang banyak. Naudzubillah. Kalau terkena laknat mereka, terusir dan terjauhkan kamu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalaupun tempat itu sebagian waktu digunakan, misalnya hanya di pagi hari atau siang dipakai, malam gak ada orang sama sekali. Sama dan mungkin akan tersisa sampai besok. Misalnya itu tempat pasar dadakan, hanya dipakai orang waktu pagi saja sampai zuhur misalnya. Tempat ada tanah lapang atau apa begitu, di situ mereka jual beli. Zuhur bubar semua, kosong tempat itu. Enggak boleh digunakan untuk buang hajat karena akan mengganggu mereka esoknya. Baunya, kemudian juga najis yang tersisa di situ. Nah. Semakna dengan itu, tempat atau lahan parkir, benar memang yang ke situ mobil, tapi orang kan juga ke situ ngambil mobilnya, meletakkan mobilnya, akan mencium aroma yang tidak sedap atau melihat barang najis di situ. Maka ini masuk di dalamnya, enggak boleh dipakai untuk buang hajat, kencing atau apalagi BAB. Termasuk pula akan tersebutkan di dalam hadis pintu-pintu masjid depan, luar. Ini pagar luar atau bahkan itu pintu masuk masjid. Ilahnya dua, satu mengganggu karena orang keluar masuk masjid akan terganggu. Wah, apa ini? Yang kedua dikhawatirkan juga najis itu akan terbawa ke masjid, keinjak orang atau apa. Kemudian yang najis ini akan masuk ke tempat yang seharusnya dijaga kesuciannya. Serupa dengan itu, ini intinya yang dipakai kebanyakan orang, toko, pertokoan, kios, warung, ruko, atau apa namanya, kalau sekarang seperti expo gitu, mungkin tanah lapang, gak ada apa-apa, tapi gedungan untuk apa, pasar malam misalnya, satu dua hari saja dipakai, sama gak boleh. Intinya perbuatan itu akan mengganggu banyak orang, akan menyakiti dan mendzalimi mereka. Sehingga larangan ini umum, baik saat buang hajat ada orang ataupun tidak ada orang. Yang jelas itu tempat banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh orang banyak. Allah mengingatkan dalam ayat, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang mengganggu mukminin dan mukminat tanpa sebab, maka dia telah berbuat dosa besar, buhtan dan dosa kemaksiatan yang nyata. Orang gak salah, gak dosa, dia ganggu dengan kencingnya atau buang air besarnya. Nah. Wa an Abi Hurairah qala man lam yastaqbilil qibla wa lam yastadbirha fil ghaid kutiba lahu hasana wa muhiya anhu sayyi'ah. Yang tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat saat buang hajat, ditulis baginya satu kebaikan, dihapus baginya satu kejelekan. Hadis-hadis tentang larangan menghadap dan membelakangi kiblat banyak sekali, masyhur. Fuqaha madzhab, banyak madhab dalam hal ini, perselisihan mereka. Ada yang menyatakan larangan ini mutlak, artinya mutlak dimanapun kamu berada, di alam terbuka, hutan, gurun pasir, gunung, ataupun kamu sedang di dalam rumah, di dalam jamban, kamar mandi, tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Yang lain sebaliknya, enggak. Larangan ini sudah terhapus, maka boleh secara mutlak juga. Di alam terbuka maupun di ruang tertutup, boleh secara mutlak. Di antara yang mengatakan boleh, Urwah ibn Zubair, Rabi'ah ibn Abdurrahman, dan beberapa yang lain. Fuqaha lain membedakan, kalau itu di alam terbuka, terlarang. Kalau itu di ruang tertutup, boleh. Berdasarkan hadis Ibni Umar, bahwa setahun sebelum Rasulullah wafat, kebetulan beliau sedang naik, Ibnu Umar membenahi atap atau apa. Beliau lihat posisi Rasul SAW menghadap kiblat, membelakangi. Beliau menghadap kiblat dan buang hajatnya membelakangi sana. Dan itu setahun sebelum beliau wafat. Menunjukkan itu yang terakhir dari hukum atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh kalau itu di ruang tertutup. Ya nih, kamar mandi. Atau fuqaha menyebutkan lebih dari itu. Yang jelas antara kamu dengan kiblat sesuatu penghalang. Antara kamu dengan kiblat ada penghalang. Kalaupun bukan, batas ada apa namanya, kain goni misalnya atau apa, glansi, nah, cuman sekedar nutup begitu saja, sehingga antara kamu dengan kiblat ada sutroh, maka boleh kamu membelakangi atau menghadap kiblat. Bahkan mereka katakan semakna dengan itu, batu besar misalnya, kamu di gunung atau di mana, ada batu besar, maka kamu berlindung di belakang batu ini, boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Atau pohon besar. Yang jelas antara kamu dengan kiblat tidak langsung kamu menghadap atau membelakangi kiblat. Ada sesuatu yang menghalangi. Termasuk di dalam ini, terlebih-lebih lagi, ruangan tertutup di dalam rumah, di dalam kamar mandi. Seperti hadis Ibnu Umar, maka boleh larangan itu kalau di alam terbuka atau di tempat yang tidak ada penghalang antara kamu dengan kiblat. Yang mengatakan itu terlarang secara mutlak bersandar kepada riwayat Abu Ayyub radhiyallahu an, ketika beliau katakan ataina syam wajadna marahid buniyat qibalal qiblah fananharifu anha wa nastaghfirullah, Ketika kami ke Syam, kami dapati kamar mandi mereka menghadap kiblat. Kamar mandi dalam rumah. Ya, apalagi sudah terbangun demikian. Maka Abu Ayyub radhiyallahu an, beliaunya yang serong. Ini kalau seperti ini, kiblat ke depan atau ke belakang, ya klosetnya memang sudah seperti ini di setting bangunannya, nggak mungkin dirubah. Maka beliaunya yang miring begini, duduknya supaya tidak menghadap langsung atau tidak membelakangi langsung kiblat. Abu Ayyubnya yang miring begini. Itu pun kata Abu Ayyub, kami istighfar kepada Allah. Tapi fuqaha mengatakan ini ijtihad dari Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala an. Beliau beranggapan umum larangan itu. Namun hadis Ibnu Umar menguatkan bahwa selama itu ruang tertutup enggak masalah. Tadi setahun sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu terkait ruang terbuka dan ruang tertutup, dan kita ketahui bahkan tertutup fuqaha fahami bukan hanya bangunan. Yang penting ada penghalang antara kamu, tidak langsung kamu ke kiblat. Ada pohon, ada batu, ada apalah. Ada penghalang. Perkara lain yang juga dibahas oleh para fuqaha, larangan ini. Ilatnya apa? Kenapa dilarang? Sebagian memahami larangan ini karena pengagungan terhadap kiblat. Diagungkan, ini kiblat. Terbukti sunnah memang memerintahkan demikian. Satu, ini dilarang menghadap dan membelakangi kiblat. Kedua, juga dilarang meludah ke arah kiblat. Enggak boleh. Penghormatan kepada kiblat itu kiblat sholat. Maka dari situ mereka sebutkan larangan ini terbatas pada perkara buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat, karena urusannya menghormati kiblat. Ada riwayat dari Suraqah, "Idza ata ahadukumul buraz falyukrim qiblatallah wa la yastaqbilil qiblah." Kalau kalian buang air besar, hormati kiblat Allah. Jangan kalian menghadap kepadanya. Namun para muhaddithin seperti Imam Syafi'i katakan melemahkan hadith ini. Yang lain dari fuqaha menganggap bahwa larangan yang dimaksud untuk menghormati makhluk Allah yang lain, kata Abu Hurairah, fa fis sahari lillah khalq min ibadihi yusallun fala tastaghfiluhum wala tastadbiruhum. Di alam terbuka Allah punya hamba, mungkin dari jin atau yang lain, yang mereka ibadah kepada Allah, maka jangan kalian hadap, jangan kalian belakangi ketika kalian BAB misalnya. Mereka sedang sholat, beribadah kepada Allah. Hormati mereka, maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat di alam atau di ruang terbuka tadi, selama enggak ada penghalang antara kamu dengan kiblat. Yang ketiga, mereka sebutkan ilatnya adalah kasyful aurah, membuka aurat. Artinya tidak pantas, tidak patut buka aurat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu yang dilarang. Nah, termasuk buka aurat adalah ketika orang buang hajat. Mau gak mau harus buka auratnya. Dia kencing, dia BAB. Maka dilarang karena itu. Kalau makna ini yang ketiga, larangan dikarenakan buka aurat, fuqaha fahami berarti bukan hanya sedang buang hajat. Setiap kondisi di mana kamu buka aurat, maka terlarang untuk membelakangi dan menghadap kiblat. Misalnya ganti baju. Kamu buka celana, ganti, atau buka sarung, buka baju. Terbuka auratmu. Bagi yang memahami larangannya karena ini, maka enggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Termasuk pula, dan tidak ada malu dalam agama, ketika jima, hubungan suami istri, terbuka auratnya. Kalau ilatnya ini, maka dilarang pula menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat mereka berhubungan. Salah satu bentuk buka aurat ini yang Rasul sebutkan contoh adalah buang hajat. Jangan kalian buka aurat kalian menghadap kiblat. Di dalam hadis Rasulullah katakan walakin syarriku au gharibu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat ketika buang air. Yang Rasul katakan ini karena beliau di Madinah. Rasulullah katakan ini sedang beliau di Madinah. Ya, arah kiblat bukan ke timur, bukan ke barat. Tapi masalahnya utara selatan, menghadap dan membelakangi. Maka seperti itu pula yang searah dengan Madinah, yang kiblatnya ke utara atau ke selatan negerinya. Agar tidak difahami, oh, Rasulullah merintahkan ke arah timur atau barat. Dan sementara kita atau yang segaris dengan kita, kiblat di arah barat. Tidak. Yang dimaksud timur atau barat bagi yang di Madinah atau yang seperti Madinah. Maka kalau kamu di negeri seperti sini, kiblat itu barat, ya berarti makna yang dikehendaki oleh Rasul menghadaplah ke utara atau ke selatan. Itu yang di maksud. Di dalam hadis pula di Muwatta, tadi lupa, di Muwatta ada riwayat yang menguatkan ilat yang ketiga tadi. La tastaqbilul qiblah bifurujikum. Jangan kalian menghadap kiblat dengan farji kalian, farji kemaluan. Jangan kalian menghadap kiblat dengan farji kalian. Umum, baik itu saat buang air, baik itu sedang ganti baju, termasuk saat kamu jima. Jangan menghadap kiblat dengan farji kalian. Ini yang menguatkan fuqaha tadi bahwa ilatnya terbukanya aurat tidak patut itu menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi ilat yang lain mungkin saja masuk. Nah, bisa jadi. Dan tidak masalah dalam satu hukum ada sekian ilat di dalamnya. Bisa jadi pula larangan karena menghormati kiblat. Karena memang kiblat diperintahkan untuk dihormati, enggak boleh ngeluda. Terlebih lagi buang air, buang hajat. Mungkin pula jika benar riwayat Abu Hurairah, jika kuat, karena adanya makhluk-makhluk Allah yang sholat ibadah di alam terbuka, Maka hormati mereka, jangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Itu terkait larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, dan kita tahu ini selama di ruang terbuka yang tidak ada penghalang antara kamu dengan kiblat, tidak ada penghalang sama sekali, los. Dan di sisi lain perbuatan itu juga perbuatan yang menyebabkan diazabnya orang dalam kubur. Karena kita tahu dua orang yang diazab di kuburnya dilewati oleh Rasulullah SAW. Salah satu lafaz hadis tersebutkan dengan beberapa lafaz. Salah satu lafaz yang tersebutkan amma ahaduhuma fakana la yastatir minal bau. Yang satu tidak menutup diri, tidak menutup aurat saat kencing. La yastatir. Ini juga penting. Artinya tidak ada penghalang sama sekali, berpotensi itu terlihat oleh orang. Selain itu mendatangkan murka Allah, juga membuat pelakunya diazab dalam kuburnya. La yastatir. Oleh karena itu kebiasaan sebagian orang kita dapati menggampang-gampangkan perkara ini di tempat-tempat umum terbuka, wala malu, entah itu bandara, entah itu terminal, stasiun atau semisalnya, dengan berdiri kencing di apa itu namanya yang nempel tembok itu, berdekatan bahkan yang satu hamba Allah di sebelah kanan kirinya, dia tengok sedikit begini terlihat, tidak malu, tidak apa orang. Padahal orang-orang berpendidikan, orang-orang menunjukkan manusia butuh ilmu, butuh syariat. Bahkan dia tinggi titelnya, tinggi ininya, belum tentu dia mengerti adab. Dan untuk kemaslahatan dia juga, untuk keselamatan dunia dan akhiratnya. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada umatnya dalam masalah buang hajat. Makanya kata Yahudi, memangnya Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Mereka seperti mau menghina atau melecehkan muslimin. Dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, na'am, dengan bangga. Iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, bahkan masalah buang hajat, di mana kami dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Di sisi lain, ini menunjukkan kepada kita pula kesempurnaan syariat, kesempurnaan Islam, kebaikan sunnah. Rinci umatnya dididik rinci umatnya diajari segala sesuatu untuk kebaikan dan maslahat mereka. Sampai urusan pembuangan terakhir, urusan buka auratnya, urusan ini. Makanya seorang sahabat pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, auratuna ma nada'u minha wa ma nadhar. Ya Rasulullah, aurat kami ini, ya sulit namanya orang, kami sering buka aurat ini itu. Selama gak ada orang, gak ada yang ngeliat, maka Rasul ajarkan, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya ketimbang orang. Orang aja kamu malu gak mau buka aurat di depan mereka tanpa ada guna, gak ada maslahatnya. Kalau itu kepada orang, kepada Allah jauh lebih lagi. Lebih lagi untuk, lebih pantas untuk kamu malu kepada Allah. Artinya tanpa ada hajat, makruh kemaluan itu dibuka. Gak ada gunanya. Gak ada hajat lain, kalau ada hajat memang. Kamu sedang ganti celana misalnya, atau sedang apa, sedang buang air atau semisalnya, ada hajatnya. Nah, kalau enggak ada, ada Allah yang selalu melihat dirimu. Semakna dengan itu yang Rasul ajarkan untuk tidak memegang kemaluan itu dengan tangan kanan. Ini semua adab. Kemuliaan, kehormatan diajarkan oleh Rasul SAW. Karena gak pantas. Kanan ini untuk hal-hal yang terhormat. Memberi, mengambil, makan, minum, berzikir, dan lain sebagainya. Makanya kata Utsman ibn Affan, sahabat, kata Utsman, demi Allah, setelah Islam, semenjak beliau Islam, tidak pernah aku memegang kemaluanku dengan tangan kananku sampai wafatnya. Setelah Islam, tidak pernah aku memegang kemaluanku dengan tangan kanan. Ini semua adab. Cari di agama mana ada seperti ini. Kalau bukan agama, budaya. Budaya mana di dunia, cariin. Yang sedetail ini ngajari tata krama, sopan santun. Masalah buang hajat, jangan ngadap kiblat, jangan buangi. Kecuali kalau tempat tertutup, lain di alam terbuka. Masalah ini detail sekali, rinci. Cari ana di selain Islam, di mana ada. Cariin di budaya mana pada kita tantang, budaya mana yang ngajarkan seperti ini selain sunnah Rasulullah SAW. Gak akan ada. Diajari terhormat, kemuliaan sampai serinci ini. Karena manusia jahil, kita semua. Kalau tanpa didikan seperti ini, orang akan ngawur sembarangan. Oh, sudah dididik aja banyak yang ngawur, masih buang hajat sembarangan, di pojok-pojok, di dinding, di pohon atau apa. Orang lewat, aroma yang gak baik, ganggu. Belum lagi pemandangannya juga membuat risih. Terlaknat pelakunya. Gak cukup hanya dengan celaan dan cacian. Orang kan mungkin karena kesal mencela. Enggak boleh kencing di sini kecuali maaf anjing. Tapi apa kemudian orang kapok? Enggak, tetap aja dipakai di situ. Tidak ada yang bisa merubah orang kecuali iman, kecuali ilmu. Urusannya laknat, bukan sekedar anjing. Kamu dilaknat Allah, malaikat dan semua orang. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, apa yang dia harap? Kehancuran, tidak ada tersisa baginya. Nasallallahu alaihi wasallam. Perlu ditakuti dan dijauhi dan dididik yang semacam ini kepada anak-anak kita, keluarga kita. Waffaqakumullah limahyu wa ridha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.